Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walaka alhamdu walaka syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, ya Rabbana ij'alna min ahli al-Qur'an warzuqna fahmal Qur'an wa'inna ala al-amali bil Qur'an wakhsurna yawmal qiyamati ma'al zumrati ahli al-Qur'an wa ma habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kemudahan kita untuk bisa menghadiri majlis tafsir ini. Semoga kelak kita benar-benar dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan ahli Quran, bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita sudah sampai kepada surat Al-Ma'idah ayat ke 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tulu 'alaihim naba abnai adama bilhaqi idh qarraba kurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la aktulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a biithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nari wa dhalika jazaa'ul zalimin fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu faasbaha min al-khasirin fa ba'atha Allah ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurabi fa uwari sawata akhi wa asbaha minan nadimin. Ini kisah tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Kisah sebelumnya adalah kisah tentang orang-orang Yahudi, bagaimana mereka dengan Nabi Muhammad dan mereka, bagaimana mereka dengan kaum muslimin yang dengan penuh kedengkian sampai hari akhir nanti. Sekaligus ayat ini menghibur, sudah ada kisah sebelumnya. Wahai Muhammad, coba kau bacakan kepada mereka agar sadar tentang kisah dua anak Adam. Dua anak Adam, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, dua kakak beradik. Mula daripada kisah itu adalah karena pada waktu itu generasi pertama dari anak Adam adalah generasi bangsa manusia pertama adalah Sayyidina Adam dan anak-anaknya Sayyidina Adam alaihissalam. Sehingga di sana belum ada orang lain selain Nabi Adam. Kemudian Sayyidina Adam mempunyai anak, dan karena belum ada orang lain, maka tentu syariat yang ada pada waktu itu berbeda dengan syariat kita saat ini dalam kaidah pernikahan. Kalau kalau syariat pada zaman kita, maka tidak diperkenankan kakak beradik itu menikah. Namanya mahram. Tapi pada zaman Nabi Adam tidak, karena memang belum ada orang lain. Akan tapi syariat Nabi Adam pada waktu itu adalah Allah memberikan kepada Nabi Adam itu anak selalu kembar. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Mahramnya pada waktu itu adalah yang satu kembarannya. Sehingga Qabil punya kembaran seorang perempuan, Habil punya kembaran seorang perempuan. Sehingga Qabil tidak boleh menikah dengan kembarannya, begitu juga Qabil tidak boleh menikah dengan kembarannya. Karena itu adalah mahram dalam syariat Nabi Adam alaihissalam. Tapi hendaknya ditukar. Qabil menikah dengan kembarannya Habil, Habil menikah dengan kembarannya Habil. Itu syariat. Lihat, pembangunan syariat mulai muncul pada waktu itu karena ketidakpasrahan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di saat Qabil harus menikah dengan kembarannya Habil yang kebetulan kembarannya Habil adalah tidak secantik kembarannya Qabil. Kembarannya Habil tidak secantik kembarannya Habil. Sehingga Qabil mendapatkan kembarannya Habil, ada protes di dalam hatinya. Kenapa aku harus menikahi kembarannya Habil yang tidak secantik kembaranku? Hendaknya aku menikah dengan kembaranku. Ini awal pembangkangan kepada syariat Nabi Muhammad. Nabi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesungguhnya kaidah umum nanti. Pelanggaran kepada syariat itu akan membawa kita kepada pelanggaran yang lain. Dosa itu akan menarik dosa yang lainnya. Begitu juga kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menarik kepada kebaikan yang lainnya. Waktu itu muncul protes kepada aturan yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Adam, yang beliau adalah Nabi, mendapatkan wahyu. Protes. Tidak bisa nerima. Mulai ada permusuhan kepada Sayyidina, kepada Habil. Qabil mulai membenci kepada Habil. Sebabnya adalah tidak pasrah dengan syariat Nabi, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasrah dengan syariat Allah akan terima. Itu adalah bagianku, jatahku dari Allah. Masalah cantik tidak cantik bukan itu. Tapi jatah dari Allah dan terima kalau ini dari Allah akan dibesarkan. Akan mengagungkan karunia dari Allah. Lihat, gara-gara hatinya kotor dengan Allah sudah tidak percaya. Pembangkangan kepada pilihan Allah, ketentuan Allah, protes dengan apa yang Allah tentukan, menjadikan dia jauh dari Allah saat itu. Sehingga langkah kedua untuk membuktikan mana orang ini yang baik di antara keduanya, akhirnya memberi korban, diminta untuk beri korban. Baik, Qabilah Nabi memberikan korban untuk membuktikan mana yang benar di antara keduanya, memberi korban. Habil sebagai seorang peternak mempunyai kambing yang banyak, Habil sebagai seorang petani mempunyai tanaman yang banyak. Di saat mereka berkorban, mereka memilih dari hartanya masing-masing. Habil memilih dari binatang ternak yang paling besar, yang paling bagus. Karena Habil sadar, dan ini untuk Allah. Rupanya karena hati Qabil memang bukan hati yang baik, sudah mulai pelit, dengan Allah pun pelit. Ya ambil dari yang paling jelek. Korban yang paling, yang jelek. Dan diterima tidaknya korban waktu itu, bukan disembelih lalu dibagi-bagi, karena belum ada orang yang terima. Siapa yang bagi-bagi? Ditaruh di atas bukit, di atas gunung. Setelah ditaruh di atas gunung, tiba-tiba ada api turun nanti. Api itu ternyata mengambil korbannya si Habil. Berarti yang diambil oleh api diterima. Di sini muncul lagi permusuhan. Semakin tambah permusuhan Qabil kepada Habil. Nah, permusuhan Qabil kepada Habil semakin kuat. Sehingga tertanamlah di hati Qabil kebencian dan dengki kepada Habil. Padahal Habil tidak melakukan kesalahan apa-apa. Waktu Qabil memilih pasangan Habil, waktu Habil memilih pasangan Habil, waktu Habil memilih pasangannya, memilih kembarannya Qabil, itu juga petunjuk. Bukan dia yang ngatur. Dan korban diterima pun adalah juga Allah yang nerima. Bukan dia yang ngatur. Bukan dariku. Aku tidak ngerti apa-apa. Ya Qabil. Ini semua ketentuan untukku. Mulai marah. Muncul kebencian. Jadi benci itu ternyata dengki tidak serta-merta. Berangkat dari jauhnya seorang hamba kepada Allah. Biarpun katanya dia adalah seorang alim atau ustadz. Waktu menuntut ilmu bukan karena Allah. Sehingga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dabba alaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal-baghdha." Akan merayap, awas, kepada kalian seperti merayap kepada hatinya si Qabil. Penyakit dia itu al-baghdha, kebencian, wal-hasad dan kedengkian. "Wa yal khaliqatu," dan itu adalah pemangkas, "wala akulu tahlikud." "Wala akulu tahlikus sya'ra." Aku tidak mengatakan penyakit itu memangkas rambut. "Walakin tahlikud dina," tapi memangkas agama. Makanya biarpun orang itu ilmu agamanya banyak, akan tapi kalau hatinya sudah enggak benar, ada benci dan dengki, lihat kayak orang enggak punya agama. Maka mangkas agama. Contohnya langsung mangkas agama. Seperti orang tidak punya agama. Bagaimana seorang ustaz dengan ustaz saling mendengki, bermusuhan, tidak mau bertemu, rebutan donatur, apalagi rebutan wilayah, kakak adik anaknya kiai meninggal dunia, sang kiai, kiai-kiai muda, rebutan kantin pondok, ada model begini? Permusuhan tidak ada henti-hentinya, padahal ada majelis besar dengan majelis besar, ini ternyata lirik-lirikan terus. Bukan lirik tertarik untuk jatuh cinta dengan saudaranya, akan tapi lirik-lirikan mencari kesalahan, kebusukan. Ini adalah kisah Qabil dan Habil. Akhirnya Qabil itu benci. Benci kemudian dengki. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Habil jadi tidak baik bagi Qabil. Begitulah. Kalau sudah ustaz benci sama ustaz itu, ini ngadakan majelis di sana juga, kenapa begitu? Padahal majelis untuk Allah. Buat ini, kenapa begitu? Makanya sekarang kita koreksi diri, tidak usah nengok orang lain. Kalau kita merasa seperti itu, kalau ada orang membuat sebuah kebaikan, kok kita ada perasaan tidak senang, jangan-jangan kita ini termasuk nyambung hati kita kepada si Qabil, sang pembunuh. Dengan saudara, lihat, muncul. Ini kisah ini untuk kita baca, bukan sekedar kita baca, untuk belajar. Kenapa kakak adik bapaknya sama ibunya sama rebutan waris itu? Rebutan waris itu, tidak ada henti-hentinya, tidak ada beres-beresnya. Rebutan waris, na'udzubillah, itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Rebutan waris. Ini berangkat karena memang dia itu tidak dekat kepada Allah. Oh, tapi dia ustadz juga. Oh, ya. Biarpun ustadz tapi tidak dekat kepada Allah. Qabil itu sadar kalau dia itu anaknya Nabi juga tahu kok. Dan dia juga kenal Allah, tahu. Cuman kebusukan hatinya itu menjadikan dia tidak bisa pasrah dengan apa yang Allah titahkan untuknya. Ya nah, gini, kedengkian, kebencian. Merusak kita. Biarpun katanya alim. Makanya, biarpun katanya bersaudara menjadi Qabil Habil. Sekarang alangkah banyaknya. Kasus waris. Na'udzubillah. Ngiri kepada saudaranya. Bagaimana ngiri kepada saudaranya? Kalau sudah dengan saudaranya saja ngiri dan dengki, dia tidak akan bisa duduk dengan orang lain kecuali karena terpenuhi kepentingannya. Bukan karena cinta. Karena kalau saudara itu maka ada sebab terjalannya cinta. Karena apa? Bapaknya sama, ibunya sama. Atau bapaknya sama biarpun ibu berbeda. Atau ibunya sama biarpun bapak berbeda. Ada hubungan darah di sana. Jadi semakin mudah untuk mencintai saudara itu semakin mudah. Maka kalau ada orang dengan saudaranya saja bermusuhan, itu kalau dekat dengan orang lain pasti bukan karena Allah tuh. Karena dia tidak kenal Allah. Dia. Hanya karena kepentingan saja. Kalau saya duduk dengan dia ini bisnis saya lancar. Kalau aku duduk dengan dia pangkat saya cepat naik. Awas, hati-hati, koreksi dirimu sendiri. Mana Habil, mana Qabil. Sama-sama anak Adam, kita sama-sama cucu Adam. Tapi ada yang modelnya model Qabil, ada model-model Habil. Modelnya mendengki. Sampai kisah Qabil membunuh Habil. Ini kisah pembunuhan pertama dari bangsa manusia. Sehingga di saat Qabil membunuh Habil itu bingung, gimana setelah dibunuhmu diapain? Tidak bisa, tidak ngerti gimana caranya Hafiz membunuh. Bahkan membunuh pun ada yang mengatakan dia membunuh juga belum ngerti. Pokoknya tiba-tiba hatinya itu untuk berbuat. Sampai dalam riwayat, Habil sendiri, waktu ingin Qabil sendiri, waktu ingin membunuh tidak ngerti. Cuman saya itu marah dengan dia. Tiba-tiba ada iblis yang menjelma, laki-laki menjelma. Iblis menjelma menjadi dua burung juga. Dua burung yang satu itu tiba-tiba apa? Mengambil batu, mematuk, melempar batu kepada temannya sampai mati. Akhirnya Qabil belajar. Akhirnya juga diambil batu, dilempar kepada Habil sampai mati. Setelah mati pun bingung. Setelah mati pun diapain? Belum mengerti cara ngubur dan sebagainya. Karena ini manusia pertama yang mati saat itu. Sampai pada akhirnya, ada dua burung gagak. Ya, burung gagak tiba-tiba menemukan, tiba-tiba burung gagak setelah melihat saudaranya mati, baru menggali-gali tanah, dilubangi, baru bangkainya dimasukkan situ, lalu ditutup dengan tanah. Akhirnya Qabil pun meniru yang demikian itu. Yang perlu kita ambil pelajaran di sini adalah penyakit kedengkian yang merusak keluarga. Makanya Bani Ya'kub, Bani Israel, itu kan Bani Ya'kub, keturunan dari Sayyidina Ya'kub. Ya'kub itu dengan Bani Ismail kan kakak adik. Jadi Bani Israel itu Bani Ya'kub, keturunan daripada Sayyidina Ya'kub alaihissalam. Ya'kub saudaranya Sayyidina Ismail, kakak beradik sebetulnya. Secara nasab yang demikian. Mestinya kalau ada keturunan dari Nabi Ismail menjadi Nabi, senang. Tapi kenyataannya tidak. Biarpun Nabi Muhammad dinanti-nanti oleh orang-orang Yahudi kedatangannya, karena Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab suci mereka, mereka menanti-nanti. Bahkan bukan sekedar nanti, meyakini bahwasanya keselamatan melalui Nabi Muhammad, kesenapatan dengan Nabi Muhammad. Allah menurunkan Nabi Muhammad, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk keselamatan umat, ngerti. Sampai di saat mereka itu berperang, orang-orang Yahudi itu kalau mau berperang tidak lupa menyebut nama Nabi Muhammad demi peperangan mereka agar dimenangkan oleh Allah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Wa kanu, mereka dahulu orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi itu, kalau mau berperang itu selalu ingat Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad, ya Allah perang, menangkan peperangan kami demi nama anak, demi nabi akhir zaman yang kau utus. Akhirnya dimenangkan oleh Allah. Dan mereka tuh mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad dengan pasti. Tidak ragu lagi. Karena mereka yakin dengan kitab suci mereka. Dan disebutkan dalam kitab suci mereka tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Yang lahir di kota Mekah. Kemudian bapaknya, ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Kemudian ibundanya lahir di saat umur 4 tahun. Terus. Sangat jelas sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan dituliskan di dalam kitab suci mereka. Maka mereka itu sebetulnya ya'rifunahu. Kama ya'rifuna abna'ahum, mereka tuh mengenali Nabi Muhammad yang akan diutus di akhir zaman itu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka yang sudah lahir dan mereka lihat. Tidak akan salah kalau Nabi Muhammad adalah itu orangnya. Jadi kebenaran adalah jelas bagi mereka. Akan tapi biarpun kebenaran itu jelas bagi seseorang, tapi kalau hatinya belum benar ada kedengkian, maka kebenaran itu akan terpangkas seperti diisyarat oleh Nabi al-Halikah, pemangkas agama. Sehingga di saat Nabi Muhammad lahir baru ngurus urusan keturunan siapa ini. Akhirnya berkata, "Oh, bukan keturunan dari Yakub, bukan keturunan dari Ishak." Yakub nanti ke Ishak, bukan keturunan dari Ishak, mohon maaf. Ishak yang saudaranya Nabi Ismail. Yakub atas Nabi Ishak, Ishak saudara Nabi Ismail. Oh, bukan dari keturunan dari Nabi Ishak. Tapi keturunan dari Ismail. Enggak deh, sorry deh, enggak mau. Padahal mereka tahu kebenaran. Dan begitu juga kebencian dan dengki dimanapun berada. Siapapun yang mempunyai penyakit ini tidak bisa menerima kebenaran. Susah. Ini orang Yahudi punya hujah-hujah yang jelas di dalam kitab suci mereka. Sehingga mereka rela untuk berubah dan dihapus. Di saat tahu bahwa Nabi Muhammad adalah bukan dari kelompok mereka, bukan dari golongan mereka, bukan dari keturunan nenek moyang mereka. Maka setelah itu menjadi musuh Nabi Muhammad SAW, terus berkembang itu kebencian sampai hari ini. Ini kecuali mereka yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dengan keinsyafan di dalam hatinya sehingga bisa nerima seperti Abdullah bin Salam yang ada pada zaman Nabi SAW. Dan ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, bacakan kepada umatmu wahai Muhammad tentang kisah Qabil Habil. Pertama adalah untuk dirimu wahai Muhammad, Kedengkian orang-orang Yahudi sudah ada mulai dari zaman dulu. Dan ada contoh kisah orang dengki yaitu Qabil. Maka kamu jangan ingatkan umatmu agar jangan menjadi seperti Qabil sang pendengki. Jadi ada tiga dosa yang dilakukan Qabil saat itu adalah pertama adalah membangkang perintah Allah. Kemudian dia berkorban dengan Allah untuk Allah bukan sesuatu yang terbaik. Maka ini pelajaran bagi kita. Kalau ingin Anda berikan kepada Allah, pilih yang terbaik. Tanda ketulusan kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan engkau mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya sampai engkau bisa berinfak dari memberikan sesuatu yang engkau sukai. Ini tidak bertentangan dengan rongsok yang Buya serukan loh ya. Kalau rongsok itu untuk ngikat hati. Kami menyeru agar semuanya bisa infak rongsok. Itu adalah untuk ngikat hati. Biar kenal dulu. Sebab kalau sudah kenal nanti baru. Tunfiqu mimma tuhibbun. Anda akan berbuat baik dengan apa yang Anda cintai. Nanti bertentangan. Ya kok rongsok-rongsok itu paling saya tidak suka. Bukan. Ini babnya beda. Baik. Nah, ini kisah Qabil seperti itu. Kemudian setelah itu korbannya bukan karena Allah SWT. Kemudian setelah itu apa? Melakukan pembunuhan. Melakukan pembunuhan. Ya, pembunuhan dilakukan dan ini adalah termasuk dosa sampai dikatakan bahwasanya semua dosa pembunuh hari ini akan ditumpangkan dosanya kepada Qabil. Semua dosa pembunuh, pembunuh hari ini dosanya. Kenapa? Ini man sanna fil islami sunnatan sayyatan. Karena dia memulai dengan kejahatan. Jadi ditiru oleh yang selanjutnya, pembunuh. Itulah kisah Qabil Habil secara global semacam itu dijelaskan panjang lebar dalam ayat ini sampai watlu bacakan. Baca karena sudah di kalau watlu kalau kalimat watlu mesti rinci sudah. Kisah ini sudah terjadi rinci dan di situ banyak pelajaran. Bukan sekedar kita bacakan watlu naba abnai Adam. Wahai Muhammad kisahkan kepada umatmu itu tentang kisah dua anak Adam. Bil haqqi yang telah kami datangkan kisah itu di dalam Al-Quran ini dengan kebenaran. Enggak ada kisah bohong di situ. Kisah yang sesungguhnya. Itqarraba kurbanan. Di saat mereka itu ingin berkorban. Fatuqubbila min ahadihima. Kemudian diterima dari salah satunya. Walim yutaqabbal min al-akhari. Lalu tidak terima dari yang lainnya. Diterima korbannya si Habil. Tidak terima korbannya si Qabil. Karena ada kisah sebelumnya tadi. Kenapa? Karena dia tidak dekat kepada Allah. Bahkan dia berani membangkang syariat Allah. Maka dari itu, kami mumpung ingat. Jangan biasakan membangkang dengan syariat Allah. Kalaupun Anda belum mampu menjalankan, Anda istighfar. Tapi kalau Anda membangkang, akan mengundang kebusukan yang lain. Apapun. Termasuk kami ingatkan, termasuk mungkin ada di antara yang mendengar suara ini masih berurusan dengan dunia riba. Jangan mencari pembenar lalu merendahkan orang yang sudah hijrah. Akan tapi Anda cukup tobat kepada Allah dan minta agar dihijrahkan oleh Allah secepatnya. Mungkin ada yang masih belum benar dalam menutup aurat. Takutlah kepada Allah, cukup istighfar dan menangis dulu. Jangan sampai kita membangkang. Sudah. Jangan membangkang dengan syariat. Kalau membangkang dengan syariat akan tambah jahat. Mungkin belum mampu. Karena saat ini pasti terlalu besar urusanku dengan dunia bank riba ini. Saya niat hijrah mungkin minggu depan atau tahun depan. Tapi jangan berhujah. Dan semua kesalahan hendaknya kita sadari dengan insyaf. Makanya kalau biasa membangkang dengan syariat itu akan mengundang kejahatan yang lainnya. Yang lebih banyak lagi. Dan na'udzubillah kisahnya Qabil. Karena membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya insyaf. Alangkah banyaknya orang melakukan dosa. Tidak sadar kalau dia berdosa. Bahkan punya kebiasaan cari pembenar. Kalau mendengar fatwa pun fatwa yang tidak terima dengan fatwa ulama. Fatwa ini sampai bulat. Ini pernah terjadi kisah pada zaman Rasulullah. Ada seorang diberi fatwa oleh Rasulullah tidak terima. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Tidak terima lagi. Datang kepada Umar. Tidak terima. Dicambuk Sayyidina Umar. Kurang ajar kamu itu. Sudah datang ke Rasulullah. Kau bertanya dijawab kau tidak terima. Datang ke Abu Bakar dijawab kau tidak terima. Kau datang kepada aku ini terima. Nah ini. Ada orang modelnya begitu. Kalau dengar petuah dari ulama tidak. Tidak ada insyaf, cari pembenar. Kalau sudah dikatakan haram, insyaf. Rizki pasti datang kepadamu. Tidak harus melalui cara yang itu. Kalau haram. Kalaupun kita masih susah untuk keluar dari keharaman, dari kubang kehinaan itu, akan tambah. Tetapi yang terpenting adalah kesadaran dalam hitungan. Lalu mohon kepada Allah, minta untuk dientaskan. Berusaha perlahan demi perlahan. Sampai Anda terentaskan. Tapi dengan catatan, jangan membangkang. Nah, Qabil membangkang langsung, tidak. Kenapa kok saya harus nikah dengan pasangannya si Habil? Enggak deh. Dari sini pembangkangan kepada perintah Allah melalui Nabi Adam alaihissalam. Dan dia menyesal sepanjang waktu. Sampai hari ini pun menyesal si Qabil. Dalam siksa sampai hari ini. Di alam penantian, alam barzah mendapatkan siksa. Sampai kapan? Sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar pun dalam keadaan menyesal. Dan ternyata dia juga memimpin rombongan manusia-manusia pembunuh nanti. Tersiksa di padang mahsyar sebelum tercebur di neraka jahanam. Qala la'aqtulannak. Setelah Qabil mulai benci di saat tidak patuh dengan syariat Allah, ngedengki kepada si Habil, setelah ngedengki tidak nerima, kemudian setelah itu korbannya pun tidak diterima, semakin jauh dari Allah. Mestinya kalau orang tidak diterima korbannya kan koreksi. Kenapa kau tidak diterima? Mungkin enggak mau koreksi. Makanya koreksi diri itu penting. Jangan merasa benar terus. Ini dalam bersedekah harus koreksi. Saya bersedekah. Kan ada janji kalau bersedekah selalu akan dapatkan dari Allah ketenangan, kemudahan, dan sebagainya. Tanda-tanda diterima sedekahnya oleh Allah, dia semakin tentrem hatinya. Loh kok aku belum tentrem? Koreksi. Tanya. Barangkali kurang, tidak kau pilihkan dari harta yang paling bagus. Koreksi itu akan meningkatkan kualitas. Bahkan koreksi itu akan menjadikan sesuatu yang kotor tadi jadi baik. Misal ada seorang bersedekah dengan cara yang enggak benar, salah. Lalu menyesal, misalnya belum bayar zakat banyak sedekah. Nah, ada kan ini orang kaya. Kalau sudah bayar zakat berat, tapi kalau sudah sedekah senang. Belum bayar zakat sedekah, belum bayar zakat sedekah. Setelah mendengarkan ilmu patuh, astagfirullahaladzim, berarti saya salah ya. Lalu sekarang bertobat dan mendahulukan zakat sebelum sedekah. Lalu bagaimana sedekah yang dulu? Sedekah dulu yang dulu jadi diterima karena tobatnya. Kalau enggak tobat enggak diterima. Sebab tobat itu sendiri juga ada pahalanya, ibadah. Jadi tobat jangan dianggap sepele. Tobat bukan sekedar menghapus dosa, tapi tobat adalah pahala juga. Selama ini kan dianggap sebagai tobat menghapus dosa saja. Oh, tidak. Sampai kisah Qalmidiyah, seorang perempuan yang dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan dirajam. Dalam kisah dalam Ma'is ada seorang dirajam meninggal dalam keadaan dia dirajam, dilempar batu sampai mati karena dia berzina, ikrar zina. Orang-orang Madinah di saat melihat orang mati dalam keadaan dirajam memandang biji, mati dalam keadaan dirajam. Nabi marah. Kalau seandainya ditimbang tobatnya orang ini dengan amalnya ahli Madinah, syuf amal, ini saya lebih unggul tobatnya orang ini. Jadi tobat ada nilai pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo kita kembali kepada Allah. Apapun dari kesalahan yang pernah kita lakukan, kalau kita mendengar kebenaran melalui lidah guru-guru kita, hendaknya kita insyaf. Kemudian kita sadari, kita berusaha. Sebab ilmu tidak jaminan loh ya. Biarpun orang itu alim, belum jaminan loh ya. Sebab Allah, Rasulullah pernah ingatkan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang jauh, orang yang tambah ilmu tapi enggak tambah insyaf, tidak dapat petunjuk dari Allah. Ha, ilmunya hanya jadi ilmu debat, ilmunya ilmu untuk nyalain orang lain, dirinya ilmunya hanya untuk mencari pembenar untuk dirinya sendiri. Ilmunya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan alangkah banyaknya hamba semacam itu. Ulama su. Yang adanya sombong. Kerusak hatinya. Akhirnya setelah Qabil itu kebenciannya pada puncaknya, dengki dan benci bersatu di hatinya, sudah akhirnya apa? Pengin menghabisi saudara. La'aqtulannak, akan aku bunuh kau. Teman membunuh itu belum ngerti gimana caranya. Artinya tidak ngerti apakah mungkin, apakah ada orang mati, itu tidak ngerti dia. Jadi apakah ada mungkin mati, tidak ngerti. Pokoknya la'aqtulannak. Karena belum ada orang mati, jadi enggak kebayang kalau ada orang bakal mati, enggak tahu. Jadi belum ada orang mati. La'aqtulannaka, aku akan membunuhmu. Akhirnya dia jawab, qala. Ini kisah panjang. Qabil itu menjawab, innama yataqabbalullahu yataqabbalul muttaqin. Allah itu hanya nerima dari orang yang bertakwa. Jadi kasus korbanmu tidak diterima itu, Bukan karena apa? Kurang benar dalam niatmu. Diingatkan, ayo niat yang baik. Tambah marah lagi. Kalau bahasa sekarang, sok tahu loh. Nasihati saya. Mulai ini kan tambah kacau. Diingatkan, ayo yang lebih bagus. Makanya jangan seutuhan dengan orang yang nasihati Anda, kata Imam Ghazali. Kalau ada orang menasihatimu dengan nasihat yang baik, biarpun caranya tidak baik, awas jangan kamu tolak, khawatir kamu golongan Qabil tadi. Mengingatkan kita, ayo. Mungkin kamu banyak dosa, mungkin. Oh iya iya, gitu saja. Enak aja kamu bilang saya banyak dosa. Karena sudah ada kaidahnya, innama yataqabbalu minal muttaqin, sebab sudah janji Allah akan terima dari orang yang bertakwa. Berarti Qabil, kamu ini kurang takwa. Ayo dekat kepada Allah. Dan memang sudah jauh dari Allah. Dari awal sudah tidak mau mendengar perintah Allah untuk menikahi pasangan Habil. Memilih pasangannya sendiri. Kamu kurang dekat kepada Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya nerima dari orang yang bertakwa. Tambah marah. Kan ada orang kalau diingatkan tambah marah. Coba. Ya Qabil itu. Biru namanya Pak Haji sama Bu Haji ini. Ya Qabil namanya. Sebut saja Qabil dia. Diingatkan kok marah. Diingatkan maksudnya biar selamat. Ayo, ayo. Nah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam bab sadar diingatkan ini penting. Beliau mengingatkan bahasanya ada orang itu kalau diingatkan pengennya caranya baik terus. Tidak harus dengan baik mengingatkan kita. Kita harus tahu maksud daripada mengingatkan. Ada orang karena kesombongannya, ngingetin ya ngingetin tapi jangan cara gitu dong. Ya usah. Memang adab dalam mengingatkan harus baik. Tapi kalau ternyata ada orang yang mengingatkan kita dengan cara yang kurang baik, pandang tujuannya. Jangan engkau memandang caranya. Sampai Imam Ghazali itu ngajak kita berpikir agar sadar. Suatu ketika ada kalajengking merambat di punggungmu atau di lehermu. Tatanya temanmu itu tiba-tiba langsung, "Hei, kalajengking." Coba, apakah kamu masih ribut? Kalau ngomong pelan-pelan ya. Enggak ada. Pelan-pelan sudah disengat sama kalajengking. Kata Imam Ghazali ngisahkan. Biarpun keras bahasa dikeplok-plok, sakit. Kalajengking. Kalajengking. Makasih. Nanti dipukul makasih. Tapi lihat orang sombong itu. Diingatkan saja pakai aturan. Harus kamu ingatkan dengan cara yang benar dan sebagainya. Memang kok idah lain bahwasanya jika Anda mengingatkan basyiru wala tunafiru dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang salah, tapi pun demikian lihat. Jika ada orang mengingatkan kepada Anda, lihat. Terima. Dan fahami maksud dan tujuannya. Tujuannya itu baik. Selagi tujuannya baik, masalah cara, saya lupakan cara. Yang penting saya nyampe. Coba Qabil langsung menerima. Oh begitu. Orang bertakwa jadi kurang takwa. Tinggal istighfar, ngadu kepada Allah, beres. La imbasatta ilayya ya takali taktulani ma'a nabi basiti yadiya ila kali aktulat. Sampai ngomong, ya Qabil. Ayo benah diri, ayo baik. Marah, sok kamu ya. Kamu ingin bunuh saya. Seandainya kau ingin mengulurkan tanganmu kepadaku untuk memukulku, aku tidak akan mengulurkan tanganmu kepadamu. La imbasatta ilayya yadaka litaktulani. Kalau kau mengulurkan tanganmu untuk memukulku, ya Qabil, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa? Ya Qabil, aku takut. Inna akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Diajari. Saya tidak akan balas ya Qabil. Saya tidak akan mungkin. Kamu saudaraku. Bahkan dalam sekarang saudara-saudara gombal, marahan. Padahal rebutan waris ini. Dibilang saudara enggak bisa. Terus gimana? Kadang sahabat bapaknya pun dibawa. Bapak memang dulu gara-gara manja kamu ngiri. Ya, sebenarnya dari ngiri. Macam-macam. Lihat, hei yang rebutan waris segera sadar. Sebelum jadi Qabil itu. Matinya dengan kebencian. Inna akhallaha rabbal inna akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Ini uridu an tabu ami ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nari. Aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu ya Qabil. Aku ingin selamat. Kalau sampai engkau membunuhku, ini uridu an tabu'a. Aku dengan cara begini, aku tidak ingin membawa dosa. Bukan berarti aku ingin kau mati dalam dosa. Para ulama mengatakan, ini uridu antabu asalallah begini. Aku ingin kau kembali kepada Allah, ya Qabil, untuk membawa dosamu. Dosamu dulu, membangkang kepada Allah. Dosamu korban enggak tulus. bi ismi, dan dosa juga kamu membunuhku. Maksudnya diingatkan, ini ada dosa gede. Saya tidak mau membawa dosa itu. Kalau kau membunuhku, kau bawa dosa. Pembunuhanmu kepada aku. Dosa yang lalu pun belum beres kamu. Dosa ngirim dan dosa tidak patuhmu dengan Allah. Itu sudah dosa. Kalau engkau membunuhku, ya Qabil, kau akan kembali kepada Allah. Antabu'a, kau kembali kepada Allah dengan dosamu dulu. Di saat kau membanggang kepada Allah dan dosamu saat ini kepadaku waktu kamu membunuhku. Fatakuna min ashabin nari, kemudian kau akan menjadi ahli neraka. Sudah diwanti-wanti. Neraka. Biarpun ustaz kalau sudah kedengkian menguasai hatinya, enggak peduli. Sudah begitu merasa punya keramat. Mendengki misalnya punya keramat. Dan kadang-kadang terfitnah iblis yang mengumpulkan jamaahnya banyak. Na'udzubillah. Tidak tahu jamaahnya apa. Jamaah zikir, jamaah salawat, jamaah hada. Hati-hati. Makanya kita semua belajar ini. Agar bersih hati kita. Fatawa'allahu nafsu qatla akhi. Akhirnya betul. Jiwanya Qabil terbawa ingin untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, akhirnya membunuh secara benar. Fasbaha minal khasirin. Setelah membunuh ada penyesalan. Nah, penyesalan di sini bukan penyesalan lalu menjadikan dia tobat. Dia nyesal, sesaat nyeselnya hanya bingung mau ngapain. Nyesel tak? Oh, tak bunuh. Nyesel, tapi bukan penyesalannya taibin, bukan. Dikatakan ini bukan penyesalan orang tobat. Sebab dikatakan tobat itu adalah nyesel. Kalau orang nyesel dengan nyesel benar beres, tidak. Nyeselnya dia hanya nyesel sesaat. Oh, bingung, nyeselnya bingung. Sehingga bangkai itu, mayat itu dibawa ke sana, kemari, ke sana, kemari. Bingung, bangunin, tidak bangun-bangun. Ke sana, kemari, tidak ngerti ini kenapa. Dia nyesel. Tapi nyeselnya adalah bukan nyesel. Kalau seandainya Habil hidup lagi ya, musuhan lagi. Karena hatinya busuk, tidak sadar-sadar. Nah ini contohnya pendengki itu kayak begitu tuh. Susah sadar. Bahkan mungkin zaman ini ada orang ngedengki kepada saudaranya sampai membunuh saudaranya. Mati. Dia nyesel, mungkin bisa nangis. Tapi menyesalnya bukan taubat. Kalaupun seandainya dia hidup lagi, digituin lagi. Pendengki, makanya tahlikuddin, pemangkas agama. Hati-hati. Akhirnya bingung, mayatnya dibawa ke sana, bawa kemari, bawa ke sana kemari. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawa'ata akhi. Akhirnya Allah mengutus burung gagak untuk mencari tempat di bumi. Menggali lubang di bumi, lalu bangkai temannya, gagak yang lain dimasukkan ke situ. Akhirnya belajar. Ya wailata, oh. Ya wailata itu kalimat untuk menunjukkan penyesalan. Tapi penyesalan tidak penyesalan. Maksudnya nyesel, oh. Pertama, bodohnya aku. Gitu saja enggak bisa. Oh, celaka aku. Ternyata aku kalah sama burung. Burung ngerti. Masa aku gak bisa kayak burung gitu? Melakukan kayak burung begitu. Akhirnya diajari oleh Allah untuk mengubur ini melalui burung. Akhirnya pak, membuat penggalian lalu dikuburlah si Habil. Fa'asbah minan nadimin, menjadilah dia orang yang menyesal. Tapi menyesalnya ternyata bukan penyesalan tobat. Hanya menyesal saja saudaranya dibunuh, dimarahi oleh Nabi Adam, dan seterusnya. Dan banyak, maka dengki itu susah tobatnya kalau tidak segera dibersihkan. Kalau hatinya masih belum bersih, tetap na'udzubillah jahatnya berkembang, sehingga dengki itu berkembang juga. Mendengki dengan saudara, kalau sudah mendengki dengan saudara satu kantor, sak habis, sak dunia didengki semuanya. Benci juga begitu, penyakit kebencian. Tapi kalau Anda menjalani hidup dengan cinta, alangkah indahnya sampai disanjung oleh Allah. Innal mutahabu nabi jalali al-yawma udilluhum yawma dilla illa dilli. Mana orang yang hidup di dunia ini saling mencintai karena aku. Imam Abu Hurairah meriwayatkan hadis qudsi, Allah berfirman dari Imam Bukhari. Mana orang yang hidup di dunia saling mencintai karena aku. Sekarang di akhirat akan aku beri payung di saat tidak ada payung perlindungan kecuali payung perlindungan dariku. Hei orang yang hidup saling membenci dengan saudara, jangan berharap engkau mendapatkan perlindungan nanti di akhirat. Padahal mengerikan saat itu, saat inilah waktunya kita untuk mengakhiri permusuhan kita dengan saudara kita. dan yakini bahwa kalau harta kita diambil itu untung daripada kita yang ngambil. Sebab kalau kita diam dan serahkan kepada Allah akan menjadi pahala. Jangan, kalau terjadi keributan di rumah kita, jangan Anda yang merebut, selesai. Tapi kita ingin di rumah kita, tidak ingin ada yang rebutan waris, rebutan peninggalan orang tua, rebutan harta. Ternyuh memang beberapa waktu ini kita selalu menyelesaikan urusan-urusan yang demikian. Makanya urusan waris kami bahas panjang lebar. Di sini besar, waris ini adalah pemberian dari Allah melalui orang tua. Kita tidak, bukan jerih payah kita, bukan keringat kita, hanya tiba-tiba orang tua meninggal lalu kita dapat bagian. Rezeki nomplok itu, bukan hakmu. Orang tua bisa memberikan waktu hidup kepada siapapun, bukan kepada kita. Tapi dibiarkan agar pindah kepada kita. Tak taunya kita menerima dengan permusuhan dan alangkah busuknya manusia itu. Yang repot adalah sadar atau tidak sadar. Ilmu mah gampang, ilmu ngerti gampang. Tapi kenapa kok tidak sadar-sadar tuh manusia? Ngerti, rebutan waris jelas, busuk. Tapi kenapa kok tidak bisa mengembalikan hak saudaranya itu, ha? Dan kadang ditipu oleh setan, suruh banyak beribadah. Sudah ngerebut waris, umroh sering, haji sering, sedekah sering. Wah, naik neraka, masuk neraka jahanam lewat Mekah. Coba sadar, ini masalah-masalah. Ini oleh Allah untuk menyebutkan kepada kita. Nabi Muhammad, hei Muhammad, sebutkan kepada umatmu itu yang ada di bahjah itu, yang belajar sana itu. Kepada semuanya itu agar dengar nih kisah pendengki-pendengki itu. Kisah orang yang punya kebencian dengan saudaranya. Seolah-olah tidak mengerti kebenaran kalau orang di dalam hatinya ada kebencian. Sehingga kalau tidak segera dipangkas, akan menjadi sebab penyesalan sepanjang waktu yang tidak lagi ada arti penyesalan itu untuk kita. Karena apa? Akan menjadi orang su'ul khatimah. Kalau su'ul khatimah, hilang iman di dalam hatinya. Kelihatannya mati sebagai seorang muslim, tetapi di akhir hayatnya tidak ada keimanan. Su'ul khatimah. Sehingga di neraka jahanam tidak akan diangkat oleh Allah. Biarpun dikubur di tempat yang kaum muslimin, biarpun kuburannya diziarahi oleh jutaan manusia, tapi ternyata dia su'ul khatimah. Na'udzubillah. Apakah mungkin? Mungkin. Karena kematian hanya Allah yang tahu. Husnul khatimah, su'ul khatimah, Allah yang tahu. Tapi sebab-sebab su'ul khatimah itu, membiarkan kebencian, kedengkian sampai mati. Maka sekarang mumpung masih nyawa ada di kandung badan, masih ada kesempatan, ayo kita benah hati. Hilangkan kebencian. Kalau kita membenci seseorang, mendengki seseorang, ayo kita tumpangi dengan permohonan kepada Allah agar kita menjadi qabil. Doakan dia dengan doa kebaikan. Semarah apapun kita dengan manusia, sebenci apapun kita dengan manusia, mungkin karena ada sebabnya dan mungkin dia yang membuat sebab itu. Tapi pun kita tidak boleh terpengaruh. Sebab setan itu yang membuat sebab. Yuki bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu akan menjadikan kalian itu akan bermusuhan dan saling benci. Sebagai contoh begini loh ya. Bagaimana kebencian itu tertanam di hati? Kalau saya bicara tentang waris tadi, ada orang direbut warisnya. Kakak beradik rebutan waris. Kakaknya merebut waris adik, atau dibalik, adiknya merebut waris kakaknya. Merebut waris itu neraka jahanam. Dosa gede, busuk jiwanya. Busuk jiwanya merebut waris, karena orang yang merebut waris itu adalah telah melakukan tiga dosa besar sekaligus. Yang pertama mengambil haknya saudaranya, neraka. Yang kedua adalah memutus tali persaudaraan, neraka la yadkhulul jannata qatir rahim. Yang ketiga adalah durhaka ke orang tua. Karena apa? Telah menyakiti anaknya orang tua. Neraka. Setan tepuk tangan, ada orang masuk neraka. Senang, itu kawanku masuk neraka. Kemudian orang yang direbut warisnya itu kalau sabar dan pasrah kepada Allah, lalu mendoakan dengan doa kemuliaan untuk saudaranya, maka dia ahli surga. Tapi setan enggak senang ada orang masuk surga, awas hati-hati. Setan enggak senang ada orang masuk surga. Ini orang yang direbut waris seharusnya dia masuk surga. Cuman setan enggak senang ada orang masuk surga. Setan pakai cara di gimana ini agar dia menjadi kawan gue juga nih. Temannya, saudaranya sudah masuk neraka bersama saya dengan dia mengambil waris saudaranya. Tapi yang direbut warisnya ini kok kayaknya bakal masuk surga lempeng lurus banget nih. Enggak. La'akudanna lahum. Aku akan tongkrongin dia sampai masuk neraka. Akhirnya apa? Ya sudah biasa, pengen sabar-sabar. Tak taunya apa? Sudah yang kelihatan mobilnya saudaranya naik mobil. Ini mobil rebutan waris saya itu. Besok naik haji. Umrah. Mobil rumahnya gede. Biarpun rumah besar, itu duit saya itu. Mulai benci. Setelah mulai benci, pelan. Setan sudah senang. Mulai benci itu. Kalau melihat saudaranya sudah enggak bisa senyum lagi mulai sekarang. Dulu sering ziarah, sekarang mulai enggak ziarah. Hari raya enggak datang sudah. Mulai sudah berhasil kata setan, sudah masuk neraka. Tapi kok cuma satu tok, istrinya. Kayaknya istri harus masuk neraka. Kayaknya mulai ngomong ke sini. Nah, tuh lihat. Abang itu lihat. Enggak malu itu. Pakai mobil. Itu rebutan nalar saya itu. Iya, Pak. Istrinya masuk neraka, dapat nih. Makanya jangan jadi istri kayak ini itu. Mesti yang nyatu nih, Pak. Lo lebih lebar, enggak boleh, Bang. Istrinya. Sampai anaknya pun ditanamkan kebencian kepada Pak D-nya. Kau tahu enggak kamu nak? Biarpun itu kaya itu punya jatahmu nak. Ngerti enggak? Benci semuanya. Hah, masuk neraka. Paham enggak? Nah, ini begitulah. Tapi Habil nasihati terus. Sadar selamat. Kita membawa orang agar selamat. Enggak putus asa. Ingatkan kalau itu kebatilan, itu salah. Begitu loh, benci akhirnya muncul di antara kakak beradik. Yang satu berbuat jahat karena kedzalimannya, kemudian mengambil hak saudaranya. Tapi yang satu lagi masuk neraka dengan kebencian. Nah, hati-hati. Maka dari itu kita perlu menata hati. Sebetulnya kalau kita pikir, kalau kita kenal Allah, hartamu yang diambil oleh siapapun, apakah itu saudara atau orang lain, kalau Anda sejenak mau berpikir dibawa kemana itu, sebetulnya dia itu seperti tukang pos, ngantarkan ke surga dulu, tapi dianya balik lagi. Sebetulnya saudaramu yang mengambil hartamu itu mengantarkan, "Dek, hartamu tak kirim dulu ke surga ya. Kamu ditunggu di sana," gitu sebetulnya. Karena semua yang diambil sampai dikatakan Rasulullah, termasuk burung yang memakan padi tanaman kita pun, kalau kita lillahi ta'ala akan menjadi tabungan di surga. Apalagi dicuri maling, apalagi diambil saudara-saudara kita, kita tulus. Oh, kalau saya paksain ngambil pun juga tambah ribut, tambah serem, tambah tidak enak juga. Bukan, belum lagi nanti anakku tambah memusuhi dia. Tidak, sudahlah. Biarkan, lebih baik kita cari sendiri yuk. Biarpun hartaku diambil. Banyak tapi, biarpun banyak kan tetap susah kita ngambilnya. Dan ketahuilah, orang yang berbuat zalim dengan saudara tidak akan ditolong oleh Allah. Hei hamba yang pernah melakukan kezaliman dengan saudara, semestinya Anda tidak bisa tersenyum. Karena Anda dalam bencana. Segera kembali kepada Allah, ayo tobat, kembalikan semuanya kepada yang berhak. Bergegas untuk minta maaf. Kalau terus kita membangkang, menjadi kobil, ya, tidak bisa ditahan. Biarpun mendapatkan petuah dari Nabi sekalipun, tidak bisa. Petuah dari ulama pun akan ngecibir. Ya, kobil, dinasihati. Innama yataqabbalu minal muttaqin, marah. Kalau kau melakukan itu, ya kobil masuk neraka, enggak terima. Tidak sehati, enggak benar, sudah hatinya tertutup karena ada kesombongan. Dan sombong itu ada dibarengi dengan kedengkian. Dan kedengkian dan kebencian itu menjadikan orang susah menerima kebenaran. Dan itu terjadi pada orang Yahudi dan di luar Yahudi pun, siapapun. Seperti yang sering kita kisahkan, kisahnya Abu Jahal. Lihat. Abu Jahal bukan orang yang tidak tahu Nabi Muhammad Nabi. Yakin Nabi Muhammad itu Nabi. Yakin betul, Abu Jahal yakin Nabi Muhammad Nabi. Sehingga Abu Jahal itu paling takut dengan omongan Nabi Muhammad. Sehingga waktu Nabi Muhammad naik di atas bukit lalu berkata, "Nanti akan mati di perang Badar fulan." Abu Jahal itu disebut. Sakit Abu Jahal itu. Karena omongan Nabi Muhammad pasti benar karena Nabi Muhammad adalah Nabi. Dan waktu ditanya oleh sahabat yang namanya Utbah, "Hei Abu Jahal, kamu percaya enggak kalau Muhammad Nabi?" Abu Jahal mengatakan, "Muhammad itu enggak pernah bohong. Jadi kamu percaya?" "Ya percaya." "Terus kenapa kamu enggak mau ikut Muhammad?" "Wah, ini urusan lain. Urusan pangkat ini, kebesaran kota Mekah nih. Kebesaran kota Mekah sekarang di tanganku. Kalau sampai aku gedekan Muhammad, pindah kepada Muhammad, aku enggak mau itu." Ada dengki di dalam hatinya. Sehingga Nabi Abu Jahal dengar Quran wahyu yang turun Nabi Muhammad, percaya. Percaya ini wahyu, ini. Tapi tidak bermanfaat untuk Abu Jahal. Tidak berguna untuk Abu Jahal karena di dalam hatinya ada kedengkian. Sehingga menjadi apa? Kaidahnya orang mendengki dan membenci itu apa? Mencari-cari kesalahan. Abu Jahal itu belajar dengan Nabi Muhammad. Duduk di majelis Nabi Muhammad. Ngaji. Sampai dikatakan Abu Jahal itu adalah hafal semua wahyu yang turun kepada Nabi. Jadi bisa kita katakan Abu Jahal itu hafal Al-Quran. Hei anak-anak tahfidz. Abu Jahal juga hafal Quran. Bahkan semua hadis Nabi Abu Jahal tahu ya. Sampai dikatakan Abu Jahal kalau pergi jauh, dia nyuruh orang dibayari agar duduk dengan Muhammad. Muhammad ngomong apa? Jangan sampai kelewat lo ya. Tapi tujuannya bukan belajar. Tujuannya mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad yang tidak pernah ada. Cari. Dan begitulah kerjaan Abu Jahal. Percaya Nabi Muhammad Nabi, tapi karena ada kebencian di dalam hati. Sama. Coba. Kalau Anda benci dengan seseorang, dengki dengan seseorang, kalau dia ngingatkan, sok bener kamu tuh. Loh. Qabil. Abu Jahal. Nah sekarang perlu kita pangkas. Bagaimana kita menumbuhkan cinta di antara kita. Kita semua pejuang insyaAllah. Pejuang Rasulullah. Maka pejuang tidak akan bisa benar kecuali hati kita tertata. Kadang-kadang kita dengan musola dengan musola tidak akur. Jangankan musola, satu masjid saja lihat. Satu masjid ternyata rebutan jadi pengurus. Antara ketua pengurus dengan wakilnya enggak akur, rebutan. Tak taunya akhirnya jadi sepi masjid. Makanya jamaahnya tinggal dua, antara imam dengan tukang azannya. Itu pun enggak akur juga. Habislah. Oke, gimana itu? Karena ada kebencian di dalam hati, ada kedengkian di dalam hati. Maka dari itu, ayo, bagaimana menanamkan kecintaan tadi? Jadilah orang yang mudah memaafkan. Kita pandang Allah. Kalau ada orang mengambil harta kita dan memang susah untuk diambil, jangan menjadi beban di hatimu. Kalau memang susah diambil, kalau bisa diambil, biarpun dengan cara melakukan pengadilan dan sebagainya, itu hak untuk mengambil hak. Tapi kalau sudah tidak mungkin dan repot, malah menjadi sebab permusuhan, alangkah indahnya kalau kita memaafkan. Dan memaafkan sendiri tidak mudah. Ada bahannya dulu di hati kita, yaitu ada mahabbah. Kalau sudah orang cinta, mudah memaafkan nanti secara otomatis. Lalu bagaimana menumbuhkan cinta? Menumbuhkan cinta adalah biasakan kita untuk melatih diri kita senang dengan kebaikan untuk orang-orang tersebut. Maka ditandai dengan apa? Dengan sering mendoakan. Ini kunci yang pertama. Maka doakanlah kalau Anda ustaz, doakan ustaz sebelah tuh. Jangan lirik-lirikan. Ya Allah, semoga ustaz sebelah ini makmur, pondoknya gede. Ya Allah, semoga santrinya jadi ulama-ulama, wali kutub semuanya. Keluarganya kau jaga, ya Allah. Ada majlis gede, yang penting akidahnya benar. Ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Majlis, alhamdulillah, ya Allah, semoga ini makmur. Apaan tuh? Majlis, ya. Kan sudah ada majlis, ngapain di situ? Alhamdulillah, di sini ada pondok. Sebelah ada pondok, alhamdulillah. Besok ada tiba-tiba ruang borong tanah di sebelah. Bikin pondok, Bu ya. Pondok akidahnya makin benar. Ada Al-Bahja, ada Al apa di situ macam-macam, Al-Istiqomah, Al-Rahmah, Al-Hidayah. Oh, jajar pondok semuanya. Oh, kayak orang jualan buah itu kan jajar ya. Ada pasarnya masing-masing. Pondok sama pondok lirik-lirikan. Wah, kalah sama penjual buah. Penjual buah di surga semuanya, kiainya di neraka. Naudzubillah, gimana? Senang. Naudzubillah, ada apa? Kenapa kok dilarang? Oh, enggak ideal, enggak bagus dong, enggak. Ini yang mondok bukan orang sendang semuanya. Orang sendang memang ada beberapa, yang lain orang luar. Kita latih, bahkan perlu kita memberi motivasi. Kita bantu kalau ada orang yang besar. Ayo, kenapa? Umat Nabi Muhammad teramat luas. Nah, pondok ini hanya bisa nampung berapa ribu di sini tuh. Setelah beberapa ribu sudah enggak bisa lagi menampung. Sudah gitu orang lain enggak boleh bangun pondok. Terus gimana? Nah, jelas juga demikian. Sama urusan toko, perdagangan dan sebagainya. Rizki Allah bagi sudahlah. Allah bagi. Jadi, penjual buah itu antik ya, asik ya. Jajar, jambu-jambu. Kenapa kok jualan di sini? Jual di sana jauh sana sendirian. Sendirian enggak ada yang beli malahan. Ternyata saling membantu ini dengan yang lainnya. Sehingga orang punya keyakinan bahasanya, oh di sanalah tempatnya. Jadi pasar kan gitu ya. Padahal jajar jual sayur, sayur, sayur. Ayam, ayam, ayam, ayam. Coba, saya tidak mau jualan sama tukang ayam. Karena saya jual ayam, saya sendiri pojok. Tidak ada yang kunjung. Ayo. Enakan jualan sayur masuk surga. Punya pondok hatinya kotor. Na'udzubillah masuk neraka. Punya majelis pun demikian. Nanti macam-macam. Wilayah, ini kapling-kaplingan nanti. Kamu ngapain kamu kesini? Ceramah di sini? Ini kan wilayah saya loh, wilayah. Kenapa kamu ngadain hari malam Jumat? Kenapa? Kan malam Jumat sudah ada habis loh. Seminggu kan cuma 7 hari. Kalau sudah habis terus gimana saya bikin hari ke-8 enggak bisa. Jadi macam-macam ini. Maka yuk kita hati-hati. Kalau Anda pokoknya kaidah, kalau Anda melihat orang ingin berkembang, berjuang, langsung support. Beri motivasi, beri semangat untuk bersihkan hati Anda. Sehingga kami mendapat petunjuk dari guru-guru, jadilah engkau selalu memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar untuk maju. Dan bercita-citalah agar muridmu lebih gede dari kamu, orang lain lebih besar dari kamu, enggak apa-apa. Kamu besar, berusaha. Tapi menginginkanlah engkau orang lain lebih besar dari kamu. Hati yang selamat. Ngedengki musuhan. Sehingga permusuhan dari jamaah ini, kelompok ini. Astagfirullah. Sampai kadang-kadang gara-gara jaketnya jamaah lain masuk sini. Kenapa pakai jaket itu? Wah, ini urusan jaket sih. Ya. Ini model aneh, mau pakai jaket, mau dia beli halal bersih, syiar juga, mau jaketnya, jaket majelis apa, majelis apa gitu masuk ke sini, alhamdulillah, berarti Anda punya guru sambung yang banyak, tidak harus pakai al-bahjah atau semuanya ini, siapa nyuruh al-bahjah semuanya ini, apa kayak pakai jaket yang macam-macam, nah. Cuman kadang-kadang ngaturun, kenapa pakai jaket itu, ada apa dilarang, yang penting menutup aurat, selamat. Kita perlu menata hati. Kita perlu menata hati. Ya. Dan nah, kisah Al-Quran itu untuk belajar, bukan sekedar kita hafal. Hei para penghafal Al-Quran. Hafal kisah Qabil Habil. Wa'tu'a alim naba ibnai adama idhkarabal kurbanan. Wa'tu'ku bilam namun. Hafal. Diamalkan. Anak-anak kecil. Ya, anak tahfidz. Hafal tak ayat ini? Hafal semuanya. Tapi bukan hanya sekedar dihafal. Wa'tu'lu. Suruh bacakan. Hei Muhammad, bacakan itu untuk umatmu itu agar ngerti. Bukan untuk dihafal toh. Maka di sini anak-anak tahfidz bukan hanya kerjaanmu menghafal. Jangan sampai Quran mengutukmu. Setelah menghafalmu 15 kantas, kalian harus mulai belajar faham. Alangkah banyaknya orang menghafal Al-Quran tidak faham. Makanya Syekh Mutawalli Syarawi mengingatkan, umirna bitadabburil Qurani wa qad takaffalallahu bihifdzihi walakinna in saghalna bihifdzihi wa tarakna tadabburah. Ini peringatan beliau. Ada Syekh Suyuh, gurunya para guru Al-Quran, beliau mengatakan, kita itu diperintah untuk merenungi Al-Quran. Adapun yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Tugasmu adalah bagaimana merenungi Al-Quran. Adapun yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Akan tapi saat ini kita lebih sibuk untuk menghafal Al-Quran dan tidak pernah berusaha untuk mempelajari isinya. Musibah. Hafal Al-Quran saja, tapi tidak berusaha untuk belajar mempelajari isinya. Hanya pakai kaidah ilmu. Quran ada selagal ilmu. Benar. Kalau kamu faham. Makanya kami himbau, kami cemburu ya. Kami makanya status kami beri motivasi. Kami sangat cemburu jika melihat anak-anak menghafal Al-Quran itu. Cemburunya apa? Kamu sudah punya kunci gede. Yuk belajar syariat yang benar. Sebab dalil-dalilnya sudah ada dan sebagainya. Lah kok mandek? Ini saya ngenes. Ngapain? Makanya belum apa-apa sudah jadi kok imam masjid sana sini, suruh jadi imam keliling toh, enggak ngapa-ngapain, enggak tambah ilmunya jadi imam. Jadi imam dia jadi imam besar di masjid besar. Orangnya mah besar, imam besar besar-besar, tapi enggak paham ilmunya, problem. Makanya kalau ada hafid datang ke sini sedikit saya sentil itu maksudnya biar bangkit itu. Karena sudah punya ilmu, tinggal neruskan. Oh, jadi imam sana, sehari jadi imam di 5 masjid. Sudah begitu nanti ikut lomba lagi 2 bulan. Aduh, habis waktunya. Ikut lomba 2 bulan. Belum lagi di sana akhlaknya bercampur aduk. Nah, di sini tidak ada lomba. Di sini setelah menghafal Al-Quran, kalian belajar syariat. Belajar yang benar. Nahwu sorab untuk kalian faham Al-Quran. Tafsir faham Al-Quran. Ilmu tafsir faham Al-Quran. Di situ baru benar nanti. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Memudahkan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran jangan sampai hanya di tenggorokan kita. Jadi, akan tapi Al-Quran sampai di hati kita. Sehingga kita kelak bisa dikumpulkan bersama ahli Quran. Wallahu a'lam bissawab. Syukran katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya, dan juga kepada para pendengar setia radioku, para pemirsa Al-Bahja TV dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kami Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com facebook.com/buyayahya.albahja atau bisa melalui layanan telepon di nomor 0232-830-8929 dengan passwordnya Radio Kudan Albahja TV. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silakan kesempatan pertama kami berikan kepada para jamaah, dari jamaah bapak-bapak satu dan dari jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi wa alihi wasahbihi. Perkenalkan, nama saya Al Mustafa dari Tuban, Jawa Timur. Saya mau bertanya, Bu ya, apakah yang dimaksud dengan ilmu dan riyadhah, dan apakah hakikat dari keduanya, dan benarkah riyadhah itu harus ada guru mursyidnya seperti sebagian yang ada di pondok-pondok Jawa Timur? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, saya mau tanya, ada anak yang suruh nanyain ke Buya. Anak itu suka, ini apa, suka hewan reptil. Hewan. Hewan, hewan reptil kayak ular, apa itu. Nah, itu tuh sendirinya tuh dapat beli waktu kecil, nah terus diurusin sampai gede, misalnya kalau dijual itu gimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Antara ilmu dengan riyadhah, ilmu adalah ilmu, ada ilmu yang manfaat dan ilmu yang tidak manfaat, seperti halnya orang belajar ilmu fikih, belajar ilmu Al-Quran. Kalau tidak manfaat, sudah ilmunya hanya sekedar di otaknya saja. Tapi kalau ilmu manfaat itu menjadikan dia baik, semakin dekat kepada Allah. Jadi ciri ilmu yang manfaat menjadikan dia khusyuk kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Jadi yang bisa khusyuk kepada Allah itu, yang bisa patuh kepada Allah hanya dengan ilmu. Maka ilmunya kalau tidak menjadikan dia takut kepada Allah, langsung to the point, ilmu tidak manfaat. Mungkin seorang penuntut ilmu, Anda harus bisa menilai dirimu sendiri. Waktu kamu mulai masuk pondok sampai menjadi alumni, apa yang berubah dalam dirimu? Berapa kali di saat sendiri kau menitikkan air mata dengan Allah? Apakah kau semakin jauh dari maksiat? Ya, ini yang perlu ditanyakan, ilmu yang manfaat. Bukan ilmu yang dihafal oleh otakmu, Abu Jahal lebih pintar dari dirimu. Nah, orientalis ada yang bisa menghafal Al-Quran, bahkan ada yang betul-betul dengan Ihya Ulumuddin, kitab ilmu membersihkan hati, sehingga menjadi inspirasi bagi seorang orientalis tersebut, seorang kafir, menjadi sebuah buku, disertasi doktor-doktor mereka. Ilmu, karena Imam Ghazali mendatangkan dengan istilah-istilah yang dahsyat, yang tidak pernah didatangkan oleh orang sebelumnya, belajar Ihya Ulumuddin, tapi ilmunya tidak manfaat untuk dia, hanya sekedar untuk mencari gelar sebagai seorang doktor dan sebagainya. Bukan itu, kita tambah dekat kepada Allah atau tidak? Manizada ilman wal yasad hudan lam yasadni Allah ila bu'da. Kalau orang tambah ilmu, enggak tambah dekat kepada Allah, tambah jauh. Kalau tidak tambah hidayah, tambah jauh dari Allah. Nah, ini koreksi. Imam Ghazali dalam kitab, makanya imam besar itu, Imam Ghazali, ahli tarbiyah, Imam Nawawi, bagaimana dalam kitab-kitabnya selalu memulai dengan bagaimana menata hati di saat menuntut ilmu. Sampai Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Hidayatul Hidayah, kamu itu menuntut ilmu katanya karena Allah. Benar? Karena Allah. Kalau bang betul karena Allah, harus kau buktikan. Sekarang kamu dengan bidayah ini, bidayah itu ilmu amalan-amalan ringan. Amalan ringan, bangun pagi, baca wirid, ini ringan tuh. Kamu bisa ngamalin tidak? Kamu sudah tahu ilmunya. Lah kalau kamu tidak mau ngamalin, berarti kamu cari ilmu untuk apa? Wong ini ringan-ringan kok. Ini bukan infak 500 juta, bukan? Lah kok ngamali yang ringan saja tidak bisa, terus apa yang kau inginkan? Tanda ilmu yang manfaat adalah engkau berusaha untuk mengamalkan. Karena engkau rindu kepada Allah, di situ ilmu yang manfaat. Adapun riyadhah biasanya diajarkan pada guru untuk mengamalkan ilmu. Riyadhah itu dalam bahasa ahli tarbiyah itu juga namanya mukhalafatul hawa, memerangi hawa nafsu. Disesuaikan dengan zamannya tentunya. Makanya disesuaikan dengan zamannya. Riyadhah itu macam-macam. Apakah harus riyadhah kita puasa terus? Dulu ya mungkin, karena hawa nafsu sering bangkit, sehingga dengan puasa untuk kita lemahkan. Seperti terwid, terwidul Tarwidul Hison, ada di Arab dulu ada kuda itu kalau masih liar itu tidak bisa ditunggangi. Untuk ditunggangi harus ditundukkan dulu, misalnya dijebak, dimasukkan ke liang, kemudian ditutup sampai dia lemes. Ini diperangi, ini sampai dia lemes dan ditunduk dia. Hawa nafsu kayak gitu, diperangi dulu, baru hawa nafsunya tunduk. Sebab nafsu itu pada hakikatnya nafsumu semuanya itu adalah inna nafsal ammaratun bisu, mengajak kepada kejelekan. Lah itu riyadhah di sini. Baru nanti tingkatkan kalau kamu sadar nafsumu selalu mengajak kejelekan, kadang kejelekan yang diinginkan hawa nafsu melalui kebaikan. Wah, cerli. Makanya katanya inna nafsal akhbathu min sab'ina syaitana. Hawa nafsu yang ada dalam dirimu lebih keji daripada, lebih serem, lebih mengerikan daripada 70 syaitan. Makanya ini ulama mengadakan riyadhah, perangi hawa nafsu. Sehingga nanti muncul ada lawamah. Lawamah itu apa? Kau caci. Pokoknya kau harus selalu mencurigai dirimu sendiri, hawa nafsumu. Ngajak sholat, sholat doa apa dulu? Mau berbuat baik, nyuruh puasa, mau apa kamu? Bener niatmu untuk puasa? Terus lawamah. Sampai kalau sudah lawamah, dan ini martabat nafsu ini, riyadhah ini. So kalau kita sering mencurigai nafsu, nah awas, di saat ingin berbuat baik selalu dikoreksi ini. Hawa nafsu jangan ikut-ikutan. Sebab orang ke masjid hawa nafsu ada loh. Orang enggak mau sholat, sholat, saya sholat. Ada orang pinjam duit, karena seringnya pinjam duit, Anda marah. Sudah, tidak usah pinjam, kasih. Loh, marah sebetulnya dia itu. Hawa nafsu. Kayaknya memberi hawa nafsu. Setelah lawamah, maka mulhamah. Selakulah kita sudah biasa memerangi hawa nafsu, baru nanti riyadhah kita sudah mulai menerima kebaikan ilham. Fa'allah maha fujurah wa taqwa. Ada ilham Rabbani, ada ilham syaitani, sehingga apa? Lintasan-lintasannya kebaikan ilham. Senang kebaikan. Sampai derajatnya, kalau nanti hawa nafsu kita sudah nafsu yang sampai dikatakan sebagai mutmainnah, tentram dengan kebaikan. Sehingga apa? Dengan godaannya nyantai. Ada konser di samping. Sorry, nana pengen. Ada televisi. Lala, zikir. Apa yang televisi? Astagfirullah. Lala, ilallah, waktu habis. Allah, Allah, Allah. Televisi, beli gode, bagus. Waduh, ada informasi. Lala, mutmainnah. Tidak nonton. Yang lain orang sibuk nonton khusyuk, matanya merem, tidak kedip. Ini dia apa nyantai, tidak lihat. Ada godaan macam pun, mutmainnah. Sampai rondiyah. Sehingga menjadi hatinya itu adalah dengan apa yang Allah titahkan. Tidak pernah dia menyesal dengan kefakirannya. Tidak bingung dengan kefakirannya. Sehingga di saat fakir pun dia tentram, di saat kaya pun dia banyak sedekah. Tidak pernah takut karena sudah rodiah. Kalaupun aku harus bersedekah-sedekah. Sampai mardiah diridhoi oleh Allah. Setelah itu menjadi nafsul kamilah, menjadi orang yang sempurna. Sempurnanya nisbi. Menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Riyadhah itu untuk itu. Maksudnya singkat masalah riyadhah. Jadi riyadhah itu adalah memerangi hawa nafsu. Kalau dulu kan ada pernah dengar kita ada orang enggak makan daging. Itu adalah pendidikan juga. Karena daging itu adalah waktu itu menjadi impian. Jadi hawa nafsu makan daging. Sehingga makan nasi, nasi tok saja. Ada orang puasa setiap hari untuk memerangi. Karena puasa itu kapan setiap hari undangan makan enak malam. Tapi harus benar puasanya malamnya, jangan makannya ngawur. Nah ini enggak benar. Puasa siang saya memerangi hawa nafsu. Karena apa? Biar saya bisa mulai makan. Makanannya itu udah pesan segala macam. Jadi intinya riyadhah itu memerangi hawa nafsu dengan cara sesuai. Jadi masing-masing. Sampai lihat pertanyaan. Suatu ketika datang kepada Nabi. Itu riyadhah itu. Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik untukku? Nabi menjawab, berbakti ke orang tua. Ada lagi orang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus untukmu? Sedekah. Kok beda? Orangnya beda, jawabannya beda. Satu lagi, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik untukku? Jihad di jalan Allah. Sahabat Nabi yang duduk dengan Rasulullah bingung, ya Rasulullah, pertanyaannya sama, kenapa pertanyaan beda-beda? Karena sesuai dengan yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Yang pertama itu adalah orangnya sedikit sering kasar sama ibunya. Maka jangan mikir sholat sunat dulu deh, mikir baik sama ibunya. Yang kedua, itu adalah orang super pelit. Dapat informasi pembangunan masjid pondok ini, enggak tergerak. Maka amal baik bagi dia adalah sedekah, bukan sholat yang banyak. Bukan, bukan. Jangan mikirin sholat dulu. Mikirin bebasin tanah sebelah itu. Jadi itu maksudnya. Hawa nafsu. Jadi yang sesuai yang dilawan hawa nafsunya itu yang paling gede. Itu Nabi. Ini paling bagus baginya adalah sedekah infak. Yang satu itu, kalau ada genderang, ada suara perang, perang-perang sembunyi dia pasti. Tanya Nabi, perang begini, kepukul. Perang bagi saya. Makanya, riyadhah saat ini pun Anda sesuaikan. Anda apa yang paling Anda? yang Anda senangi, kemudian dia menjauhkan diri pada Allah. Karena zaman sekarang saya ngajak riyadhah, ibu-ibu sudahlah ibu, enggak usah pikir tentang puasa, enggak usah makan enggak pakai, makan pakai daging yang enak, puasa Senin Kamis pas-pasan, cuman sudahlah riyadhahnya satu aja deh, Bu. Jangan nonton sinetron. Sudahlah, ini riyadhah yang paling dahsyat sudah, ini zamannya ini sudah. Enggak usah pakai puasa-puasa, puasa bukanya nunggu pakai sinetron. Loh, mau ke mana ini? Ayo, sadar enggak? Nah, riyadhah itu seperti itu. Riyadhah itu apa yang paling menjadikan engkau kebawa kepada kehinaan, kau lawan. Kadang mata melihat yang haram. Kadang harus menjauh dari internet, karena di internet kita sering melihat yang tidak benar. Riyadhahmu di situ, enggak usah mikir tentang saya enggak makan daging, sudah makan daging yang enak, sudahlah. Sudah bukan zaman itu. Ngerawat pakai nasi putih, itu yang enggak enak nasi putih. Biasa saja. Artinya apa yang paling menjadikan engkau jauh dari Allah, itu loh yang harus kau lawan. Atau paling tidak menjadikan kau lalai, lupa. Jadi ini riyadhah itu seperti itu pada hakikatnya, sehingga kita bisa menentukan setiap zaman berbeda. Imam Ghazali pernah istilah, kamu hendaknya harus begini, begini, begini, tarbiyah. Riyadhah, merangi hawa nafsu. Jadi setiap orang itu berbeda-beda loh ya. Ada orang menikmati dengan sholat malam. Ada enggak? Malam nikmat, sholat malam. Tapi kalau sudah pagi hari, sambil nunggu sayur lewat tuh, cerita tetangga sana, tetangga sini. Sambil nyari kutu. Gunjing habis-habisan sambil ngobeng. Oh, ini bingung yang di luar Jawa sana dengar ngobeng itu apa sih ngobeng ini? Ngobeng itu spesial nih. Ini bahasanya ahli surga Cirebon itu. Ngobeng itu adalah rewang bagi orang Jawa Timur. Rewang. Enggak tahu kalau bahasa ini apa. Ngobeng itu adalah amal baik, bantu orang lain. Tapi gunjingmu itu loh yang jadi enggak baik. Oh, kemarin pengantin yang di sana itu loh. Astagfirullahaladzim. Kita itu enggak pernah dikasih makan. Pasti pinggirin-pinggirin kue janda. Sekarang loh ini lagi ngobeng lagi. Ada enggak gitu, Bu? Banding-bandingin sama ibu sana, ibu sini sudah. Kalau ngobeng nih, baik. Jadi hawa nafsu. Jadi riyadhah itu hakikatnya memerangi hawa nafsu, baru nanti dia itu sampai. Mungkin seseorang harus merenung, seseorang harus merenung apa sih yang paling cocok buatku itu, sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang sudah biasa puasa, puasa itu enteng, iya enggak? Betul enggak? Hanya biasa, enggak ada tantangan blas. Makanya puasa Daud paling susah, puasa Daud itu. Enggak bisa diduga. Kalau Anda dengan orang biasa puasa Daud, giliran Anda utang, Anda undang, tak tanya pas giliran puasa. Nah, tapi kalau Anda ketemu dengan orang puasa setiap hari, Anda ngundang dia pasti malam, ya kan? Enak bisa ketemu. Nah, ini ada puasa itu adalah puasa Daud, ini adalah hawa nafsu. Ini itu. Puasa setiap hari juga bagus, semuanya bagus. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana Anda memerangi hawa nafsu Anda. Kalau termasuk Anda jenis orang yang pelit, ayo perangi dengan sedekah. Mungkin kita sedekah ibadah pas-pasan saja, sholat qabliyah ba'diyah, sholat malam berapa rakaat saja, berbanyak zikir kepada Allah, lalu berpikir tentang bagaimana aku bersedekah. Sedekah. Kalau Anda termasuk orang yang sering nyakiti tetangga, oh, ibadah paling bagus bagi Anda adalah memikir untuk baik dengan tetangga. Mulai minta maaf, nyapa mereka dengan halus, memberikan hadiah kepada mereka. Kalau Anda termasuk yang kurang baik dengan saudara, jangan mikir yang lainnya. Bahkan jangan mikir sedekah keluar dulu. Anda bersedekah kepada saudaramu dulu lebih penting, agar tersambung hati dan saling. Gak usah bantu al-bahjah, selesaikan urusanmu dulu. Mikir bantu al-bahjah tapi dengan adiknya berantem terus. Enggak, saya tidak bangga itu. Urusi dirimu sendiri, keselamatan dirimu sendiri. Yang bantu al-bahjah nanti ada lagi. Anda jadi ahli surga, ngurusi keluarga dulu. Yang selama ini dengan adik tidak akur, dengan saudara tidak akur, beres. Keluarkan hartamu untuk ngakurkan ini semuanya. Wusul, mendamaikan saudara, pahalanya gede. Lebih gede daripada bantu al-bahjah. Loh, tapi kan al-bahjah perlu bantuan untuk bebasin tanah. Itu orangnya lain, ahli surga yang lain, bukan kamu. Kamu selesaikan urusanmu. Jangan sok jadi pahlawan. Insya Allah ahli surga, beres insya Allah besok tanah ini. Sudah disebut berkali-kali di majlis ini. Ahli surga. Jadi Anda selesaikan urusan Anda dengan Allah. Sebab ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sok berjuang di luar sana tapi di dalam tidak beres. Dengan tetangga, dengan sanak dan kerabat, saudara, masya Allah. Dengan bibi. Ini riyadhah itu begitu. Sebab mohon maaf, ini pengakuan dari orang kaya. Iya Bu ya. Kalau saya sedekah ke masjid, ke pondok kok gampang, tapi sedekah keponakan saya yang kurang ajar kok susah bener. Itu inti riyadhah, inti di situ. Stop, jangan sedekah ke pondok dulu. Sedekah keponakanmu itu yang kurang ajar tuh. Tapi iya, tapi itu setan yang ngajari ngomong tapi itu, tapi enggak pakai tapi sudah. Pulang sedekah kepada ponakanmu. Hentikan urusan Al-Bahjah. Kami mengajak bersedekah ke Al-Bahjah bukan mengajak gedekan pondok ini, tapi kita ingin selamat. Itu saja, selesai. Kalau ternyata di rumahnya belum bayar zakat jangan untuk pondok. Kalau Anda masih punya hutang, beresi hutangmu. Kalau Anda punya keluarga yang harus beresi. Bahkan kami selalu menyeru, jika mungkin di antara kalian, jika Anda ini punya karyawan yang belum punya baju menutup aurat, maka ketahuilah Anda membelikan baju mereka menutup aurat lebih bagus daripada Anda sedekah ke pondok. Karena menutup aurat karyawanmu adalah wajib, dan sedekah ke pondok hukumnya sunnah. Dan harus suarakan ini. Kami tidak rela jika ada orang kaya kelihatannya banyak sedekah ke sini, tak tahunya tidak selamat di hadapan Allah. Ada salah satu pejuang, orang yang cukup berusaha untuk menutup aurat. Buya, tapi gimana? Pembantu saya belikan baju yang bagus panjang, dipotong. La ilaha illallah. Ya usaha aja dulu, dipotong. Usaha. Anda yang penting tidak dosa, Anda usaha. Berusaha wajib. 50 juta yang Anda akan Anda berikan ke pondok lebih baik ke 50 juta untuk menutupi aurat mereka semuanya. Hakikat ini, hawa nafsu. Saya ngomong begini pun memerangi hawa nafsu. Sebab kadang-kadang hanya pengen gedekan pondok saja. Ini iblis bisik saya. Enggak, iblis saya enggak mendengar bisikanmu. Beresin utangmu, hei para bapak. Beresin zakatmu, beresin keluargamu dulu, enggak usah bantu ke pondok. Ini merangi hawa nafsu juga ngomong gini. Kita tidak akan masuk sedekah, surga. Surga, masuk neraka rugi nanti. Surga siapa? Nah, baik ini, merangi hawa nafsu kayak begitu tuh. Apa yang menjadikan sesuatu yang kita tidak dekat kepada Allah, perangi. Yang paling disukai hawa nafsunya, perangi. Kayak gitu. Jadi kita melawan hawa nafsu. Nah, ini baru riyadhah. Riyadhah itu bukan hanya puasa ngerawat, puasa Senin Kemis, habis itu pakai wisol, haram lagi. Senin Kemis sampai berapa kali Senin nanti enggak buka. Siapa? Haram. Ya buka yang enak. Ya sehat, niat makan. Daripada puasa enggak karung sampai ya. Ada dikisahkan oleh Imam Ghazali, meriwayatkan satu kisah tentang keutamaan menghidupkan antara Maghrib dengan Isya. Ini hawa nafsu. Gimana kalau saya berpuasa, saya pasti tidak bisa menghidupkan antara Maghrib dengan Isya. Pertama, jamaah Maghrib pasti hilang. Kemudian saya Isya itu sudah enggak konsen, enggak. Antara Maghrib dengan Isya enggak konsen. Mana lebih bagus, antara saya puasa atau saya menghidupkan Maghrib dengan Isya? Batalin puasamu, lebih baik kau perhatian antara Maghrib dengan Isya. Nah, ini kan begitu utamanya, ada hawa nafsu di sana. Ini contoh saja. Termasuk sedekah dan sebagainya. Semoga ini orang yang tidak punya masalah semuanya. Setelah itu apa? Beres urusan tanah. Ini masih kurang. Ternyata tambah lagi tanah. Kita akan memperlebar lagi tanah. Sekarang perlu tanah ini. Semoga alhamdulillah ada terus hamba Allah yang membantu. Semoga akan Allah mengirim lagi. 2,5 miliar sudah terkumpul, kurang lebihnya berapa ratus juta. Yang mau semoga Allah mengirim ahli surga bisa mencukupi semuanya. Enteng Allah bagi Allah. Allah mengangkat siapa saja. Dan tidak harus orang kaya loh yang diangkat oleh Allah. Seperti yang pernah terjadi selama ini, orang yang bersedekah tidak harus orang yang banyak duitnya, tapi orang yang rindu kemuliaan. Kadang-kadang tanahnya itu-itu saja, hartanya itu-itu saja, karena pengen selamat. Semoga menjadi ahli surga semuanya. Baik, kemudian kalau masalah menjual beli sesuatu yang tidak bermanfaat, miara ular. Nah, ini hobi yang salah ya. Ya sudah salah terus gimana? Miara kok ular? Miara ayam tambah banyak, kirim ke pondok, sembelih, sedekah. Ya udah enggak usah pondok deh, tetangga sebelah deh. Tetangga kasih ular pusing. Kasih ular. Nah, ya itu hobi yang salah. Tapi ada nilai komersilnya, bagaimana dijual? Ular kecil buat ngasih makan burung. Bagaimana? Nah, kalau sesuatu yang tidak bermanfaat dibahas oleh para ulama, jual beli sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah jual beli yang tidak sah, kan begitu? Cuma jual beli tidak sah ini adalah qadaan. Jual beli tidak sah itu qadaan, itu adalah di dunia. Di dunia qadaan menurut hukum fikih adalah tidak syah qadaan. Artinya kalau Anda beli ular, setelah Anda beli ternyata bisanya kurang kuat, gigit Anda kok tidak sampai mati, Anda komplain, bisanya kurang kuat. Lalu Anda ngadu ke qadi, Qadhi berkata, ini jual beli tidak sah, saya tidak ikut-ikut. Namanya qadhaan, tapi tidak ada dayanatan, di akhirat tidak ada tuntutan. Ini yang sering dilupakan oleh pembahas fikih. Ada tidak sah qadhaan, tidak sah dayanatan di akhirat. Contoh jual beli sesuatu yang najis adalah tidak sah. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, jual beli barang najis tidak sah. Ya, dari zatnya tidak sah. Akan tapi tidak ada tuntutan nanti di akhirat. Karena apa? Anda rela. Ini rela. Kecuali jual beli yang membahayakan, sidi ngaco, tidak manfaat menjerumuskan. Haramnya bukan karena jual belinya, haramnya karena akibatnya. Anda menjual sidi goyang pinggul. Nah ya, ditonton. Ya, tidak manfaat. Pertama jual belinya juga tidak sah. Tapi memang tidak sah jual belinya, tidak sah ini tidak ada tuntutan di dunia. Maksudnya di dunia kalau ngajukan ke qadha, ke qadhi tidak bisa. Misalnya apa? Karena tidak sah, qadhi tidak menganggap. Tapi dosanya bukan karena jual beli, karena dia membawa kepada kemungkaran. Berbeda kalau jual ular, jual kotoran, itu tidak sah secara fikih. Tidak sah secara fikih. Kalau Anda beli pupuk kandang, ya, dua truk, tak taunya baunya kurang. Nah, Anda komplain ke hakim, hakim nanya, kan jual beli pupuk enggak boleh menurut mazhab Syafi'i. Qadhi enggak ikut, ikut. Maka qadhi tidak bisa menyelesaikan. Makanya istilahnya tidak sah layasihu qadhaan. Adapun dayanatan di hadapan Allah, ya, tidak ada yang dirugikan di sini. Ya. Anda rela dan sebagainya. Akan tapi agar kita tidak masuk bab sesuatu yang dikatakan tidak sah, ada cara. Namanya istilahnya tanazul atau raf'ul yad. Setelah kau ambil barangku, aku ambil duitmu. Selesai. Enggak ada transaksi. Sebab pakai transaksi pun tidak sah. Sehingga tidak ada namanya khiyar. Ularnya kurang begini atau kotorannya kurang begini. Jadi masalah jual belinya adalah tidak dikatakan berdosa, asalkan tidak untuk sebuah, misalnya bukan untuk dimakan. Madhab Syafi'i, madhab Syafi'i makan ular enggak boleh loh ya. Madhab Imam Ahmad juga enggak boleh. Madhab Imam Abu Hanifah juga boleh. Tapi madhab Malik boleh. Kalau Anda tahu pembelinya adalah madhab Malik, mau goreng ular, ya lain cerita. Oh, saya madhab Maliki, saya rindu ular Syawal. Ini lagi, Anda boleh menjual kepada mereka yang demikian itu. Nah, berarti apa nama Anda manfaatnya? Kita bahasa dalam mazhab Imam Syafi'i, ular adalah haram, berarti yang haram enggak ada manfaat. Kalau kita jual belikan bagaimana? Laisihu qadha'an. Menurut qadha di dunia tidak sah. Maka kami himbau agar bermanfaat, ya, hobinya dirubah saja. Coba ayam mutiara, telurnya ayam kalkun, gluk-gluk-gluk. Itu sembelih kan enak, ya. Lele, nenek. Tapi pertanyaannya adalah, kalau itu membahayakan diri Anda sendiri, kalau tiba-tiba Anda kepatok, mati haram. Anda mencari penyakit. Ini nih. Jadi kami himbau untuk merubah hobi. Dan bisa dialihkan itu semuanya. Hobinya aneh-aneh. Miara ular, miara kalajengking, dan sebagainya. Tidak tahu ada apa. Salah dalam menyukai itu. Ya. Adapun masalah jual belinya, begitulah hukum. Asalkan itu tidak membahayakan. Kalau membahayakan, haram karena membahayakan. Sebab ada di sebuah tempat itu pawang ular matinya dengan ular ajib. Korban sebelum dia adalah anaknya. Nah, itu kayak begitu, mau dipiara. Miara kok ular, aneh. Ya betul. Tapi memang begitu ada orang. Nah, ini termasuk nanti berlaku hukum yang kami sampaikan di fikih tentang jual jangkrik, jual cacing, jual ini sebenarnya sederhana masalah memberikan hukum fikihnya. Ada haram-haram besar, Ibu. Haram-haram besar adalah makan riba, rebut waris, nyolong. Kalau masalah usulan begitu mah enteng nanti ya. Nah, untuk kan begitu enteng, Bu. Misalnya dia orangnya rajin sholat jual ular. Oh, itu gampang dirubah nanti. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah makan riba. Kalau makan riba, ngambil harta orang lain, makan duit pondok sama duit masjid. Woi, pakai kopiah nangis-nangis kalau sholat. Tatonya apa? Lab-lab duit masjid. Yang ngurusi yatim piatu, yatim piatu yang makan kerupuk, ustadznya paha ayam tiga, neraka. Hati-hati tuh. Itu yang haram-haram berat tuh, makan harta anak yatim. Tapi kalau urusan-urusan begitu semuanya cacing, dan sebagainya masih ada celah dari madhab yang lain. Cuma ngapain, Bu? Bikin mie aja kok pakai cacing. Ya, masih ada mie yang benar. Makan kodok gimana? Ini di Indonesia banyak ikan, masih makan kodok. Lele aja sekarang harganya turun kok. mahalan kodok. Kenapa harus pakai kodok? Tapi madhab lain kan halal. Sekarang kita madhab Imam Syafi'i. Jangan melangkah ke madhab yang lain dulu, kecuali sudah kehabisan lele sama ikan dorang. Ya. Masalah fikih sederhana, ibu. Akan tapi ada hal-hal yang paling berat, yaitu tadi kami sebutkan rebutan waris. Dia bisa segera merubah saja. Adapun masalah jual belinya adalah jual beli yang tidak sampai haram, asalkan tujuannya misalnya ular itu adalah mau diambil apanya, bukan untuk dimakan. Kalau dimakan, ibu tahu, ular dijual untuk orang madhab Syafi'i makan ular, enggak boleh. Karena makan haram dalam madhab kita Imam Syafi'i, tidak boleh. Kalau ternyata barang-barang yang tidak berguna itu hanya untuk hiburan saja, ya itu adalah tidak masuk bab haram, asalkan tidak membahayakan. Cuman masalah keberkahan itu ada lain lagi. Kalau Anda ingin berbuat itu, hendaknya bermanfaat. Coba Anda jual sesuatu, Anda jual mekena, jual beli, Anda jual mekena, Anda menerima duit, dapat untung atau tidak? Ternyata mekena itu dipakai sholat, Anda dapat pahala. Anda jual itu CD yang ngaco, dapat duit, duitnya sudah enggak benar. CD-nya dilihat oleh orang, rusak. Orang yang kedua rusak, orang ketiga rusak. Na'udzubillah, dapat semuanya. Makanya hendaknya kita kalau melakukan sesuatu, hendaknya yang bermanfaat, dan manfaatnya itu meluas. Maka dia adalah orang cerdas. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang masuk dari via media online Facebook, yaitu di fanpage resmi Buya Yahya. Yang pertama datangnya dari Padang, yang bernama Nur Saimah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diterima menjadi guru agama Islam di sebuah sekolah yang ternyata milik orang non muslim Buya. Di sekolah tersebut ada gerejanya, bahkan selain siswa non muslim, siswa yang muslim pun juga ada di sekolah tersebut. Bagaimana hukumnya jika saya mengajar di sekolah tersebut Buya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tantangan kita. Sekarang ada sekolah non muslim pun, karena untuk menarik kaum muslimin agar masuk ke sekolah tersebut, dimasuki pendidikan agama. Ini masalah besar. Kami himbau terlebih dahulu, kalau Anda ingin, Anda adalah mahal, Anda punya anak mahal, maka jangan sampai Anda menyekolahkan anak di tempat yang salah. Sudah salah merupakan kesalahan langkah Anda di saat Anda menyekolahkan anak di sekolah yang bukan miliknya, bukan sekolah non, bukan sekolah muslim. Apalagi jelas-jelas sekolah dengan label Nasrani atau label Yahudi atau label agama lain, anggap saja. Anda salah memasukkan anak ke sana. Dan Anda jangan menikmati sujud Anda atau puasa Anda. Anda menjerumuskan anak. Ini berbeda. Kalau Anda memilih sekolah. Jadi Anda jangan menyekolahkan ke tempat tersebut. Nah, adapun jika ternyata sekolah tersebut membutuhkan Anda untuk mendidik anak-anak muslim di sana, maka ini kewajiban. Kalau Anda tinggalkan, nanti malah tidak ada yang mengajar, malah tidak karu-karuan. Cuman Anda pun punya misi di situ, ada target dong. Targetnya tahun depan enggak ada siswa muslim, dan Anda pun dikeluarkan, enggak apa-apa. Saya akan keluar bersama habisnya siswa. Anda di luar harus menyuarakan, saya masuk ke sini untuk menyelamatkan anak-anak, daripada diajari oleh bagaimana seorang siswa muslim diajari agama Islam oleh orang non-muslim. Dan ini terjadi. Maka kalau Anda seorang muslim, Anda berjuang di situ, akan tapi harus ada target dong. Target Anda justru bagaimana anak-anak muslim tidak sekolah di situ. Anda mendidik dengan benar. Bahkan mungkin Anda suarakan kepada anak muslim untuk berpegang kepada agama dan seterusnya. Dan ke depan mungkin Anda sekolah SMP, awas nak ya, SMA-nya, engkau jangan sampai mengambil sekolah yang bukan miliknya, bukan sekolah muslim. Kan berpikir nanti. Jadi masuk SMA sudah selamat nanti. Jika ternyata generasi berikutnya enggak ada anak Islam sekolah situ, Anda bersyukur keluar. Anak Islam enggak masuk di sekolah kah? Kalau Anda tidak berjuang di situ, musibah. Jadi bagi Anda ini kasusnya adalah sementara saja, tidak boleh seterusnya. Sebab kalau Anda tidak mengajar di situ, apalagi Anda sudah bergabung dengan majelis mulia semacam ini, Anda insya Allah akidahnya benar. Kalau tidak, nanti tambah tidak karu-karuan. Seorang muslim yang ngajar adalah non-muslim. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, asalkan di sana Anda tidak digunakan sebagai alat, ada yakin betul. Alat syiar untuk mengangkat syiarnya orang di luar Islam. Sebab ada loh ya. Berbuat baik yang sifatnya umum itu menjadi haram kalau ternyata digunakan syiar yang tidak baik. Bantuan sosial. Kalau Anda membantu tetangga Anda yang kafir Nasrani, memberi makan, memberi minum, hukumnya wajib kalau dia tetanggamu. Tapi kalau Anda membantu bantuan sosial kepada lembaga yang non-muslim, Anda membantu kemudian oleh lembaga tersebut digunakan untuk membuat syiar agama mereka dengan santunan, Anda telah mendukung yang haram. Beda. Makanya Anda menyekolahkan sekolah anak Anda di akidah yang sesat, Anda haram setiap hari. Hei hamba Allah, sadar. Kalau Anda menyekolahkan anak Anda di sekolahan, biarpun namanya sekolah agama, tapi akidahnya bukan akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati, Anda mengangkat syiar mereka yang pertama, Anda pun membantu berjalannya akidah tersebut, Anda dengan membayar uang ke sana, Anda punya dosa. Dipikir baik. Lah Buya kan cuma ngambil Al-Qurannya, Al-Qurannya tidak cukup sampai itu. Al-Quran bisa di mana-mana, tapi syiar mereka itu yang Anda salah. Oh. Kadang tidak peduli kita. Nyekolahkan anak, wah, Buya biar ngambil Al-Quran saja deh di situ. Sekolah apa? Sekolah innalillahi wa inna ilaihi. Sekolah apa? Tidak tahu sekolahnya adalah sekolah akidahnya enggak benar. Akidah sesat, mencaci maki, mengkafirkan, membid'ahkan segala macam. Lah kalau Anda menyekolahkan di tempat tersebut, hukumnya haram. Haramnya ditinjau dari bermacam-macam sisi. Pertama, mengangkat syiar mereka. Sebab dengan keberadaan Anda, apalagi mungkin Anda seorang tokoh, wah, dia akan bahan promosi. Anaknya ustaz itu juga di sini kok. Oh, di situ. Nah, ini syiar. Yang kedua apa? Anda akan bayar di situ kan. Di saat Anda membayar, dana itu kan untuk berkembangnya. Anda telah mendukung kebatilan kesesatan. Ini adalah agamanya sama, tapi akidahnya sesat. Bagaimana dengan akidah di luar Islam? Anda mengangkat syiar mereka. Menyekolahkan anak di sana, Anda mengangkat syiar mereka. Haram hukumnya. Hati-hati wahai hamba Allah. Sekolah masih banyak. Kenapa kita harus seperti itu? Kita ternyo di sebuah sekolah luar Islam, sekolah non-muslim yang ada di kota ini. Ternyata yang mengantarkan adalah ibunya pakai kerudung solehah. Dan ini dibidik oleh kamer, oleh teman-teman itu. Lihat itu dia. Nah itu, ada. Dia seorang ibu. Dan ternyata adalah seorang ibu haji yang baik. Nyekolah kena di tempat orang yang tidak beragama Islam. Aneh. Seolah-olah umat Islam tidak punya sekolah lagi. Dia karena tertipu dengan promosi-promosi itu. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup insyaAllah dengan doa. Jangan lupa malam ini adalah kajian pembukaan bulanan di Indramayu. Di Masjid Agung Indramayu malam ini 13 Agustus atau 11 Zulqa'dah. Kemudian juga Majelis Al-Bahjah Kuningan Jumat malam Sabtu dengan kami insyaallah 24 Zulqa'dah 26 Agustus di Masjid Syiarul Islam Alun-Alun Kota Kuningan. Mohon disampaikan kepada yang lainnya. Juga Majelis Brebes ini adalah rentetan mulai di Masjid Nurul Huda Karangsembung. Kemudian Masjid Kurdi, ini adalah tanggal 15 Dzulqa'dah, 17 Agustus. Kemudian pengajian sore ini habis asar dengan Umi di Gedung Pusat Pelayanan Informasi Haji Indramayu. Habis asar ya, jamnya tidak ada. Sore ini habis asar awal. Jalan Golf nomor 3 Karanganyar. Belakang SPBU Bundaran Kijang Indramayu. Kemudian dengan Umi juga besok tanggal 11 Zulqa'dah 14 Agustus di sini Pesantren Al-Bahjah. Dan juga jangan lupa mohon doa Ibu Bapak, waktu sudah dekat. Janji kami dengan yang punya tanah sudah dekat untuk bisa menyelesaikan pembayaran tanah ini 2,5 miliar setengah. Mohon Ibu setiap malam para bapak memohon kepada Allah, ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan ini. Ya Allah, kirimkan ahli surga, ahli surga, ahli surga. Yang bisa menyelesaikan pembahasan. Ahli surga. Dan jadikan kami bersama mereka. Kami yakin. Dan kami sudah berkali-kali di saat kami mengadu kepada Allah. Lalu minta bantuan kepada para hadirin, hadirat, para pemirsa, mendengar. Untuk mengadu kepada Allah. Semakin banyak yang mengadu, Allah akan menjawab. Dan sudah beres sebelumnya, kisah-kisah sebelumnya. Maka mohon ya. Doa, ini permintaan kami. Kami tidak belum yang lainnya. Saya minta didoakan saja. Doa, ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa menyelesaikan pembebasan tanah ini. Kan waktu sudah dekat. Ya, ini saja. Minta, jangan lupa setiap malam, setiap saat kalau bisa. Ahli surga ya Allah, ahli surga, ahli surga. Dan jadikan kami bersama mereka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzimna. Wangsurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tubridna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami pemahaman Al-Quran. Ya Allah. Jadikan kami ahli Al-Quran ya Allah. Kumpulkan kami kelak di mahsyar bersama ahli Quran, di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan kami ya Allah rumah tangga yang saling mencintai karenamu, dengan tetangga kami, dengan masyarakat kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Jauhkan kami dari benci kepada sesama kami ya Allah. Kebencian yang menjerumuskan, kedengkian yang menjerumuskan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Dan berikan kepada mereka kesadaran ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari mendengki kepada siapapun ya Allah. Jika ada sahabat kami, saudara kami yang berhasil ya Allah, kami mohon tambahkan keberhasilannya ya Allah. Makmurkan pesantren para habaib, para ulama yang ada di kiri kanan tempat ini. Makmurkan pesantren-pesantren mereka dengan santri yang soleh-soleha ya Allah, ya Allah. Dan jadikan itu pesantren di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan makmurkan majlis ini, makmurkan pesantren ini dengan ahli-ahli surga. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun yang telah berjuang di tempat ini, kami mohon berikan kepada mereka ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai perjuangan mereka tidak engkau lihat. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Di dunia dan di akhirat ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Dan sungguh kami tidak banyak tahu siapa mereka yang berjuang di tempat ini. Akan tapi catatan itu tidak akan luput dari pandanganmu ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Berjuang bersama kami ya Allah, ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah. Jika ada di antara kami mempunyai anak yang jauh dari kemuliaan, jauh dari kebaikan ya Allah, kami mohon berkat bergabungnya orang tua mereka di tempat ini. Angkat anak mereka dari kehinaan itu, muliakan mereka ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan ampuni mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan kami semua ya Allah. Berikan kepada mereka yang belum menikah ya Allah pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah yang tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon ya Allah, ganti dengan segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, dan ampuni segala kesalahan kami ya Allah, ucapan kami dan perilaku kami dan kesalahan-kesalahan hati kami. Engkau maha pengampun, dan jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bagi yang ingin bergabung untuk pembebasan tanah, bisa nanti stand di sini, akan ada anak-anak yang menyambut, dan di sana juga ada di belakang. Mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin hadirat dan para pendengar, para pemirsa Al-Bahjah TV, demikian majlis kita pada pagi hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Alhamdulillah, telah kita dengarkan untayan hikmah tausiah bersama Buya Yahya. Semoga semakin bertambah ilmu dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Acara ini didukung oleh Madu Abian, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Radio Cool.